إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم القيامة. وبعد، أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita hendaknya meyakini bahwa hanya dengan Islam seseorang akan menjadi selamat. Setiap kita hendaknya meyakini bahwa Islam adalah jalan yang lurus. Setiap muslim hendaknya meyakini bahwa tauhid penyebab keberuntungan manusia di dunia dan di hari akhir. Dan setelah itu setiap muslim hendaknya meyakini bahwa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa ada selain Allah yang patut untuk ditaati, untuk dipatuhi dan untuk diikuti, untuk diminta, untuk berharap dan seterusnya. Maka itu adalah semuanya merupakan kesyirikan yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam jahannam dan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah saya kali ini adalah berjudul Syirik setelah Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita menyadari bahwa syirik itu bahaya. Saya hanya ingin mengulang bahwa tidak kurang dari 6 perkara. Semuanya adalah bahaya, semuanya adalah kerugian, semuanya adalah menjerumuskan. Karena apa? Karena syirik ini adalah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Beribadah kepada Allah adalah perintah dan wajib hukumnya. Sementara menyekutukan Allah, syirik kepada Allah adalah dilarang dan haram hukumnya. Dari sini kita ketahui bahwa syirik adalah pelanggaran dari perintah Allah. Allah memerintahkan bertauhid. Lalu kenapa dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal menyekutukan Allah itu adalah dilarang? Karena itu syirik yang pertama yang harus kita ingat adalah dia merupakan maksiat, bahkan maksiat yang paling besar. Betapa tidak bahagia, betapa tidak bahaya bahwa syirik adalah merupakan maksiat bahkan kubro. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Az-Zumar ayat 65 sampai dengan 66 Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala: Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin wa'budillah balillaha fa'bud wa kum minas syakirin. Allah berfirman, telah diwahyukan kepadamu Muhammad, kepada juga orang-orang sebelummu wahai Muhammad, bahwa jika kamu menyekutukan Allah, jika kamu berlaku syirik, jika kamu musyrik, amalanmu akan gugur dan kamu akan tergolong orang-orang yang merugi. Bukankah bahaya? Syirik ternyata melenyapkan perbuatan amal soleh kita. Jangankan riya yang kecil, jangankan dosa besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk riya, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, sudah termasuk menggugurkan amalan. Oleh karena itu, apalagi syirik yang besar. Bahaya syirik adalah menggugurkan amal soleh kita. Ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jamaah yang dimurahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik oleh Allah dinyatakan dalam ayat ini dua hal yang berbahaya. Pertama adalah bahwa syirik menyebabkan manusia pelakunya terjerumus ke dalam jahannam. Karena kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin, mereka akan berada di dalam jahannam, kekal di dalamnya. Oleh karena itu syirik berbahaya, karena dia adalah menjerumuskan pelakunya ke dalam jahannam, bahkan menjerumuskan status manusianya. Karena kata Allah di akhir ayat mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan derajat yang mulia, tetapi dengan syirik manusia itu menjadi terendah, bahkan oleh Allah disebut manusia yang termasuk jahat. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bahwa sudah kita biasa mendengarnya bahwa dosa syirik tidak akan bisa diampuni jika orang itu mati dalam keadaan syirik. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah hanya akan mengampuni dosa yang berada rendah dan lebih rendah daripada syirik. Itu pun bagi orang yang Allah kehendaki. Lalu setelah kita tahu bahwa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, syirik juga adalah merupakan tambahan dosa yang besar yang lain. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang besar, dosa yang agung. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukan itu yang ingin saya sampaikan. Itu adalah merupakan pengingat kepada kita bahwa syirik adalah bahaya. Syirik tidak bisa main-main. Sementara syiriknya kaum muslimin adalah tidak sedikit dilakukan oleh mereka yang mengaku muslim, KTP-nya muslim, tetapi mereka melakukan perbuatan yang syirik. Perhatikan di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ta'alu," apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah, ila ma anzalallah wa ilar rasul, berimanlah kalian pada Allah, berimanlah kepada apa yang dibawa oleh rasul. Qalu, jawaban mereka ketika diajak, ketika diseru untuk beriman pada Allah, kepada rasul, membenarkan ajaran Allah dan ajaran rasul, jawaban mereka, kata mereka, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup bagi kita dengan apa yang kita temui dari bapak-bapak kita. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka ikuti bapak-bapak mereka itu, betapapun mereka tidak berilmu dan betapapun mereka tidak berpegang teguh dengan hidayah atau sesat. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syirik adalah ternyata apabila dilakukan oleh orang yang sudah mengaku muslim, maka dia tidak ada beda dengan musyrikin yang diseru oleh rasul pada zamannya. Yang kedua adalah jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Sad Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa ada di antara kaum muslimin yang mereka itu adalah melakukan sesuatu yang orang musyrikin dahulu saja adalah menyikapi terhadap tauhid, karena mereka membangkang, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kata mereka, orang-orang musyrikin menanggapi, menjawab, menyikapi dakwah, seruan dan ajakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah. Kata orang musyrikin, aja'alal alihata ilaha wahida innahu lasyai'un ujab. Kata mereka, orang-orang musyrikin, apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan mereka yang banyak itu dijadikannya hanya satu Tuhan saja? 360 berhala, dewa-dewa, Tuhan-Tuhan, yang disembah, yang dipatuhi, yang ditaati, yang didengar fatwanya selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus dilebur. Semuanya harus diganti. Bukan yang 350 dan bukan yang selain itu, tetapi hanya cukup Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang musyrikin tahu dan mengerti, dan karena itu mereka membangkang. Jamaah jemaat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada kaum muslimin diseru hanya untuk Allah saja, hanya kepada Allah saja, hanya berharap dari Allah saja, lalu kemudian dia membangkang, dia tetap mempertahankan apa yang diwarisinya dari nenek moyang atau apa yang biasa dia lakukannya terhadap Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, bisa berupa hayawan seperti sapi dan kerbau, bisa berupa batu, bisa berupa jin yang ada di pantai selatan atau pantai utara. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika diseru hanya pada Allah saja, lalu kemudian masih juga tergantung kepada yang di barat, kepada yang di timur, kepada yang di utara, kepada yang di selatan, maka ini adalah penolakan, ini mirip dengan penolakan yang diungkapkan oleh mereka orang-orang musyrikin.